إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Nah, sahabat Rashid rahiman wa rahimakumullah, dimanapun antum berada, hanya dengan nikmat Allah subhanahu wa ta'ala kita pada malam hari ini dapat berbagi faedah kembali, tentunya dalam acara kita MPH Malam Penuh Hikmah, di mana insyaallah ta'ala ana akan bacakan kepada antum kitab Al-Bidayah wan Nihayah karya Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Nah, sahabat Rashid rahiman wa rahimakumullah, pada malam hari ini yang semoga diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita masuk pada bab yang diberi judul oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, Zikru Bina'il Baitil Atiq, kisah tentang pembangunan Al-Bait Al-Atiq, rumah yang sangat indah. Al-Atiq bisa diartikan indah, bagus. Rumah yang sangat indah yang dimaksud adalah Baitullahi Al-Haram. Pada kisah ini, sahabat Rashid rahiman wa rahimakumullah, Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala memulai dengan menukilkan beberapa ayat dari Al-Quran. Salah satunya adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala yang tertuang dalam surat Al-Hajj, di mana Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Wa idh bawwa'na li Ibrahima makanal bait alla tushrik bi syai'a wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud wa adzin fin-nasi bil-hajji ya'tuka rijala wa 'ala kulli dhamir ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami menyiapkan untuk Ibrahim alaihi salam makan al-bait, tempat akan diberdirikannya Baitullahil Haram. Alla tusyrik bi syai'a. Dan ketika itu Allah subhanahu wa ta'ala berpesan kepada Ibrahim, La tusyrik bi syai'a, jangan sekali-kali engkau menyekutukanku, jangan sekali-kali engkau berbuat syirik kepadaku dengan siapapun, apapun, dimanapun, kapanpun. Wa tahhir baitiya lit-ta'ifina wal-qa'imina war-ruk'i sujud. Dan Ibrahim, bersihkanlah rumahku, Baitullahil Haram, yang nanti akan dipersembahkan untuk orang-orang yang tawaf padanya, orang-orang yang akan berdiri tegak beribadah kepada Allah, orang-orang yang nantinya akan rukuk sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bersihkanlah Baitullahil Haram untuk menyambut tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi membersihkan Baitullahil Haram adalah tugas yang sangat mulia. Langsung Allah subhanahu wa ta'ala yang menugaskannya. Jika Allah subhanahu wa ta'ala menugaskannya, tentu pahala yang dijanjikan, pahala yang disiapkan juga sangat teramat besar. Membersihkan Baitullahil Haram. Jadi sungguh beruntung sekali lembaga atau negara yang memiliki andil yang sangat besar untuk mempersiapkan, membersihkan, dan juga mempersiapkan segalanya untuk menyambut tamu-tamu Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita doakan kebaikan, sering-sering mendoakan kebaikan kepada negara Saudi Arabia, di mana mereka dengan upaya yang sangat keras, maksudnya perjuangan yang sangat hebat, segala maksudnya segala hal mereka upayakan untuk menyambut tamu-tamu Allah Subhanahu wa taala. Nah, semua fasilitas dilengkapi. Kemudian akses-akses untuk menunaikan manasikul haji itu dimudahkan. Mereka buat akses-aksesnya sehingga mudah. Menampung berjuta-juta orang bisa dilakukan. Nah, bisa dilakukan. Nah, dan mereka mengemban amanat ini mampu mereka apa namanya mereka jalankan dengan baik. Hampir sempurna jika dibandingkan dengan yang lainnya. Nah, walaupun tetap di sana apa namanya ada beberapa kelemahan, namun itu apa namanya sedikit sekali bisa dihitung dengan jari. Demikian juga kebaikan-kebaikan atau kesuksesan yang apa namanya yang mereka lakukan itu menutupi, bahkan membuat kelemahan-kelemahan atau kekurangan-kekurangan yang ada itu tertutupi. Allahu tabaraka wa ta'ala wa adzin finnas. Duhai Ibrahim, maklumkanlah kepada seluruh manusia, umumkanlah kepada seluruh manusia, dakwahkanlah kepada seluruh manusia bil haji, akan kewajiban haji. Ya'tuka rijala wa ala kulli dhamir. Pasti mereka akan menuju kepada Baitullahil Haram, baik itu berjalan kaki maupun di atas kendaraan-kendaraan mereka. Ya'tina min kulli fajjin amiq. Mereka seluruhnya datang ke Baitullahil Haram dari seluruh penjuru negeri. Kemudian beliau Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mencuplik atau menukilkan firman Allah Subhanahu wa taala pada tempat yang lainnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakan wa hudan lil 'alamin." فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. Sesungguhnya rumah yang pertama kali, masjid tempat ibadah yang pertama kali wudi'a linnas, dipersiapkan, dibangun untuk seluruh manusia, maksudnya yang sifatnya umum, diperuntukkan untuk manusia, lalladzi bibakkata, adalah Baitullah, adalah rumah Allah, adalah masjid yang ada di kota Bakkah. Nanti akan disebutkan apa yang dimaksud dengan Bakkah di sini. Mubaraka, sebuah tempat yang diberkahi. Wahudan lil alamin, sebuah tempat sumber hidayah bagi seluruh alam semesta. Sebagaimana yang kita tahu bahwasanya pertama kali ayat Al-Qur'an turun di kota Makkah. Dan sebagaimana kita ketahui pula bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berasal dari kota Makkah. Naam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala fihi ayatun bayyinat. Pada masjid tersebut benar-benar terdapat banyak tanda kekuasaan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Maqamu Ibrahim, salah satunya adalah maqam Ibrahim. Insyaallah seluruh kaum muslimin mafhum, faham, ngerti. Apa itu maqam Ibrahim? Bukan makam, tapi maqam. Nah, makam itu kalau dalam bahasa Indonesia digunakan untuk apa namanya? Liang lahatnya seorang mayit. Tapi di sini maqam itu bekas tempat berdirinya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Wa man dakhalahu kana amina. Barang siapa yang masuk ke negeri tersebut, ke negeri Makkah, mereka akan masuk pada sebuah negeri yang amat tenang, aman, tenteram, sentosa, makmur. Nah, dan ini bisa kita rasakan pada saat sekarang ini. Nah, coba antum berangkat menuju ke kota Makkah. Nah, pasti antum akan dapatkan suasana yang sangat aman, tenang, makmur. Bahkan menurut cerita yang sampai ke saya, nah, jika antum kehilangan uang, dompet, nah, itu ada sebuah kantor khusus untuk apabila ada orang-orang yang menemukan uang terjatuh di jalan, dompet yang terjatuh di jalan, nanti diserahkan ke kantor tersebut. Nah, orang yang kehilangan tinggal datang ke kantor tersebut. Nah, seperti itu. Aminah, aman, sentosa, tenang, makmur. Nah, kita bisa kita lihat kota Mekah sekarang ini. Kota yang sangat makmur. Nah, kota yang sangat makmur. Nah, tidak kesusahan. Nanti seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walaupun bukan penghasil buah-buahan, tapi banyak didapati di kota Mekah buah-buahan berbagai macam jenisnya. Nah, berbagai macam bentuknya. Enggak cuma di zaman ini, semenjak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah demikian. Sudah demikian. Qala Allahu tabaraka wa taala walillahi 'alan nasi hijjul baiti hijjul baitillah man istata'a hijjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menutup ayat ini dengan mengatakan walillahi 'alan nas, wajib atas seluruh manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, menyambut panggilan Allah Subhanahu wa taala hijjul baiti, yaitu dengan mengadakan manasik haji di Baitullahil Haram. Wajib atas siapa? Man istata'a ilaihi sabila. Wajib, jadi hukumnya wajib bagi siapa? Bagi orang yang telah mampu untuk menuju kepada Baitullahil Haram. Jadi ini bukan hukumnya, bukan istilahnya semau kita, enggak. Kalau misalkan kita mau daftar, kalau enggak ya enggak apa-apa. Bukan, hukumnya wajib. Bahkan salah satu rukun, rukun Islam, rukun yang kelima bagi mereka yang mampu. Jadi jika engkau memiliki sejumlah harta yang cukup, sudah cukup, dan engkau memiliki harta yang lainnya atau usaha yang lainnya, yang kira-kira dengan usaha tersebut, tanpa mengeluarkan dengan uang yang sudah antum simpan untuk haji tadi, dengan usaha tersebut antum bisa mencukupi diri antum, keluarga antum, maka wajib bagi antum untuk istilahnya naik haji, untuk manasik haji, pergi ke Baitullahi Al-Haram. Segera daftar, jangan ditunda-tunda jika memang engkau mampu. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala wa man kafara fa inna Allah ghaniyyun 'anil 'alamin. Dan barang siapa yang ingkar, yang kufur, tidak mau mengindahkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, maka ketahuilah bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak butuh dengan seluruh alam semesta ini. Kemudian Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala juga menukilkan ayat yang lainnya قال الله تبارك وتعالى وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat kami menguji Ibrahim, saat Rabbnya yaitu Allah Subhanahu wa taala menguji, memberikan ujian, memberikan imtihan untuk menguji Ibrahim ini benar-benar jujur keimanannya ataukah dusta. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, saat Allah menguji keimanan Ibrahim alaihi salatu wasallam bi kalimat, dengan beberapa kalimat, fa'atammahun, maka Ibrahim alaihi salatu wasallam mampu menyempurnakan kalimat-kalimat tersebut, mampu lulus ujian dari ujian Allah Subhanahu wa taala. Fa'atammahun. Qala inni ja'iluka lin-nasi imama. Kun, kalau Allah Subhanahu wa taala mengajak bicara Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, inni ja'iluka lin-nasi imama. Wahai Ibrahim, sesungguhnya aku, kata Allah Subhanahu wa taala, menjadikan engkau sebagai seorang pemimpin untuk seluruh manusia. Qala wa min dzurriyyati. Kemudian Allah Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bertanya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bentuk harapan, permohonan kepada Allah Subhanahu wa taala, wa min dzurriyyati, apakah juga dari anak keturunanku ya Allah, apakah anak keturunanku juga nantinya akan menjadi pemimpin? Qala la yanalu ahdi dzalimin. Tentu wahai Ibrahim, pasti. Akan tapi kepemimpinan tersebut, kemuliaan tersebut tidak akan pernah digapai, tidak akan pernah didapatkan oleh orang-orang yang berbuat zalim. Jadi yang akan mendapatkan kepemimpinan, keberkahan itu adalah orang-orang adalah anak keturunanmu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan anak keturunanmu yang berbuat zalim, maka mereka tidak akan mendapatkan kepemimpinan sama sekali. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, wa idh ja'alna al-baita mathabatan lin-nasi wa amna wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla wa ahidna ila Ibrahim wa Isma'il an tahhira baytiya lit-ta'ifin wal-'akifin war-ruk'is sujud. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kisah Ibrahim, di mana kami menjadikan Baitullahil Haram itu adalah tempat berkumpulnya manusia dan tempat yang menjadi jaminan keamanan manusia. Maksudnya siapa saja yang masuk ke kota Makkah, ke Baitullahil Haram, maka mereka semua aman, mendapatkan jaminan keamanan dari Allah Subhanahu wa taala. Wattakhidhu min maqami Ibrahim musalla. Dan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambillah maqam Ibrahim itu sebagai tempat salat. Wa ahidna ila Ibrahim wa Ismail. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami, kata Allah, membuat perjanjian dengan Ibrahim dan Ismail. Apa isi perjanjiannya? Antahira baitiya. Wahai Ibrahim, wahai Ismail, sucikanlah, bersihkanlah rumahku, Baitullahil Haram, lit-ta'ifin, yang nanti akan dipersembahkan untuk menyambut kedatangan para orang-orang yang tawaf, wal-akifin, orang-orang yang hendak iktikaf, war-ruka'is sujud, dan orang-orang yang hendak ruku' dan sujud. Wa idh qala Ibrahim rabbi ja'al hadha baladan amina. Dan ingatlah pula wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tatkala Ibrahim berdoa, memohon dengan setulus hati, sepenuh jiwa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb, wahai ya Allah, Rabbku, ij'al hadha baladan amina. Jadikanlah negeri ini, kampung ini, tempat ini, negeri yang aman sentosa, tentram, damai, tidak ada kekacauan, tidak ada keributan, tidak ada rasa kekhawatiran para penduduknya. Jadikanlah negeri ini negeri yang aman sentosa, damai, makmur. Warzuq ahlahu minas samarati man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Dan ya Allah, aku memohon kepadamu agar engkau memberikan rizki kepada penduduk kota tersebut, minas samarat, berupa buah-buahan, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Akan tapi penduduk kota tersebut, negeri tersebut, tempat tersebut, yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir. Jadi doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam ini khusus, dikhususkan untuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Bagaimana dengan mereka yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada hari akhir? Maka mereka tidak mendapatkan, tidak berhak untuk mendapatkan doa Nabi Ibrahim alaihi as-salatu wassalam. Bahkan di eranya atau di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah diputuskan bahwa setiap orang musyrik tidak boleh masuk ke kota Makkah. Seluruh orang yang tidak beriman kepada Allah dan tidak beriman kepada hari akhir tidak diperbolehkan, tidak diperkenankan, tidak diizinkan untuk masuk ke kota Makkah. Tidak diperbolehkan masuk ke kota Makkah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan firman-Nya, "Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan tsumma adtaruhu tsumma adtaruhu ila 'adzabin nar wa bi'sal masir." Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman menjawab doa Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, waman kafara, dan orang-orang yang kafir, fa umatti'uhu qalila, maka akan aku berikan kesenangan kepada dia qalila, sebentar saja, dielu-elu sama Allah Subhanahu wa taala, seolah-olah diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal itu jebakan dari Allah Subhanahu wa taala karena kekufuran dia. Summa attaruhu ila azabin nar. Kemudian nanti akan aku seret dia, orang-orang yang kafir, ila azabin nar, kepada azab neraka, wa bi'sal masir, dan sejelek-jelek tempat kembali adalah neraka jahanam, neraka Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan, wa idz yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal bait wa Isma'il rabbana taqabbal minna innaka antas samii'ul 'aliim. Dan ingatlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam tatkala Ibrahim dan Ismail meninggikan pondasi-pondasi rumah Baitullahil Haram, rumah Allah Subhanahu wa taala yang suci. Sembari mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Rabbana taqabbal minna," ya Allah, terimalah sesembahan kami. Terimalah persembahan kami. "Innaka antas Samiul Alim," sungguh Engkau adalah Zat yang Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Rabbana waj'alna muslimain laka wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Di saat beliau berdua, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam, demikian juga putra beliau Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, saat membangun Baitullahil Haram, pekerjaan yang sangat mulia, tugas yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala, beliau berdua memanfaatkan momen tersebut dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, "Duhai Rabb kami, jadikanlah kami, istiqomahkanlah kami, agar kami menjadi orang-orang yang senantiasa berislam kepadamu, menyerahkan diri kami kepadamu, wa min zurriyatina ummatan muslimatan lak." Demikian juga aku memohon kepadamu ya Allah, agar menjadikan anak keturunan kami ummah, sekelompok orang yang senantiasa istiqomah berislam kepadamu ya Allah. "Wa arina manasikana," dan perlihatkanlah kepada kami, ajarkanlah kepada kami bagaimana tata cara manasik haji untuk dipersembahkan kepadamu ya Allah. "Wa tuba alaina," dan berikanlah tobat untuk kami, terimalah tobat kami. "Innaka anta tawwabur rahim," sesungguhnya Engkau adalah Zat yang Maha menerima taubat dan Maha penyayang. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Duhai Rabb kami, utuslah dari kalangan mereka, penduduk kota Makkah, seorang rasul, minhum, dari jenis mereka, dari suku mereka. Yatlu alaihim, yang nantinya Rasul tersebut akan membacakan kepada mereka ayatik, ayat-ayatmu. Wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, yang nantinya Rasul tersebut akan mengajarkan kepada mereka penduduk kota Makkah, bahkan penduduk seluruh bumi ini, mengajarkan kepada mereka Alkitab, demikian juga Al-Hikmah. Ditafsirkan oleh sebagian ulama, Al-Hikmah yang dimaksud di sini adalah As-Sunnah, Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wa yuzakkihim, di mana Rasul tersebut nanti salah satu tugasnya adalah mensucikan, membersihkan penduduk kota tersebut, demikian juga penduduk bumi ini, dari najisnya kesyirikan-kesyirikan, dari najisnya perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuhai ya Allah, innaka antal azizul hakim, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kemudian barulah al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan kepada kita beberapa lebih detailnya kisah tentang pembangunan Baitullahi al-Haram. Qala rahimahullahu ta'ala yadhkuru ta'ala an 'abdihi wa rasulihi wa safiyihi wa khalilihi. Di dalam beberapa ayat tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala mengkisahkan tentang hambanya, rasulnya, pilihannya dan kekasihnya, imamil hunafa wa walidil anbiya, imamnya para khalifah, wa walidil anbiya, bapaknya para nabi, yaitu Ibrahim alaihi afdalu salatin wa taslim, yaitu Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Annahu banal baital atiq, di mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam ketika itu membangun Baitullahi al-Haram al-Atiq. Salah satu nama yang lainnya adalah Al-Atiq, Al-Baitul Atiq. Alladhi huwa awwalu masjidin, di mana Baitullahil Haram adalah masjid pertama. Wudi'a li'umumin nas, yang diletakkan, dibangun untuk seluruh keumuman manusia, seluruh manusia. Ya'budunallaha fih, di mana nantinya mereka seluruh manusia akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalamnya. Wa bawwa'ahu Allahu makanah, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan tempat tersebut untuk Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Ai, maksudnya kata beliau, arsyadahu ilaihi wa dallahu alaihi. Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam bahwa tempatnya itu di kota Makkah, di sebuah tempat yang cirinya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, padahal kota tempat tinggal Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam di negeri Syam, di kota Palestina. Namun berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam menempuh perjalanan yang sangat jauh, melintasi padang pasir di bawah terik, panas teriknya matahari, yang butiran-butiran pasirnya seolah menguapkan hawa yang sangat panas. Kadang-kadang badai debu, jarak setengah meter ke depan saja gak kelihatan, jangankan cuma 1 meter, 2 meter. Jarak setengah meter aja gak kelihatan, yang kelihatan cuma merah, benar-benar merah. Namun karena wahyu, bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menemukan tempat suci tersebut. Wa qad ruwiyna an amiril mu'minin Ali, Ali ibn Abi Thalib wa ghairihi, kata Ibnu Katsir, kami mendapatkan riwayat yang berujung kepada Amirul Mukminin Ali bin Abi Thalib, demikian juga selain beliau, annahu ursyida ilaihi biwahyin minallahi azza wajal, bahwasanya Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam menemukan tempat tersebut berdasarkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Coba bayangkan, ma'asyiral muslimin rahiman wa rahimakumullah, di kota Palestina ketika itu Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam belum tahu tempatnya. Bahkan kota Mekah saat ini dahulu itu belum ada, belum ditempati. Namun dari mana Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam bisa sampai ke Baitullahil Haram yang letaknya di, yang ada, yang ma'ruf di kalangan kita saat ini? Jawabannya hanya dari wahyu Allah subhanahu wa ta'ala, bimbingan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala al-imam Ibn Kathirin rahimahullahu ta'ala, waqad qaddamna fi sifati khalqis samawat, dan telah kami bahas pada bab-bab sebelumnya, pada bab sifat penciptaan langit-langit, annal ka'bata bihiyalil baitil ma'mur, bahwasanya posisi Ka'bah itu segaris lurus dengan al-baitul ma'mur. Insyaallah antum masih ingat ya al-baitul ma'mur. Al-baitul ma'mur adalah sebuah tempat ibadah di langit yang ketujuh. Nah, luasnya luas, seluas langit dan bumi, yang setiap harinya itu 70 ribu malaikat masuk untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang nanti tidak akan pernah keluar lagi. Itu adalah al-baitu al-ma'mur. Nah, baitullahil haram al-ka'bah itu segaris lurus posisinya dengan al-baitul ma'mur. Kata beliau, bihaitsu innahu law saqata la saqata 'alaiha. Maksudnya, kalau misalkan baitul ma'mur itu jatuh, ya jatuhnya di atas Ka'bah, langsung segaris lurus seposisi. Kalau jatuh, jatuhnya ke Ka'bah. Nah. Qala rahimahullahu ta'ala, wa kadzalika ma'abidus samawati sab'. Fungsi al-baitul ma'mur adalah tempat ibadah untuk langit yang tujuh. Kama qala ba'du salaf, sebagaimana ucapan keterangan para salaf, inna fi kulli sama'in baitan ya'budullaha fihi ahlu kulli sama'. Di langit itu ada sebuah rumah untuk beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala seluruh penduduk langit. Wa huwa fiha kal ka'bati li ahli al-ard. Fungsi Baitul Ma'mur di langit sana itu fungsinya seperti Ka'bah di bumi ini. Qala Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, fa amara Allah ta'ala Ibrahim alaihi salam an yabniya lahu baitan yakunu li ahli al-ardi katilkal ma'abidi li malaikatis samawat. Oleh karenanya, karena di langit sudah ada seluruh penduduk langit beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala pada tempat tersebut, seluruh penduduk langit berkumpul di tempat tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam untuk membangun untuk Allah, yang dipersembahkan untuk Allah, sebuah rumah ibadah. Yakunu li ahlil ardi, yang diperuntukkan untuk seluruh penduduk bumi, katil kal ma'abidi li malaikatis samawat, yang fungsinya seperti Baitul Ma'mur, tempat ibadah di langit tersebut, yang dijadikan sebagai tempat ibadahnya malaikat-malaikat, seluruh malaikat di langit. Wa arsyadahu Allahu ila makanil baitil muhayyailah. Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepada Nabi Ibrahim tempat Baitullahil Haram yang sudah dipersiapkan. Al-mu'ayyan li dzalika mundzu khalaqas samawati wal ard, dan ternyata tempatnya tersebut itu sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak penciptaan langit dan bumi. Jadi tempatnya sudah dipersiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala semenjak Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Tapi ketika itu masih hanya sebatas ditentukan, belum dibangun, belum ada bentuk fisik bangunannya. Apa dalilnya? Bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala telah menetapkan tempatnya semenjak diciptakannya langit dan bumi. Dalilnya, kata Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala, kama thabata fi sahihain, sebagaimana yang telah sabit, telah tetap di dalam as-sahihain, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal balada harramahullahu yawma khalaqas samawati wal ard. Sungguh negerimu ini, wahai orang-orang Quraisy, negeri Mekah ini telah disucikan Allah subhanahu wa ta'ala di hari Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan langit dan bumi. Jadi telah ditentukanlah Allah subhanahu wa ta'ala semenjak penciptaan langit dan bumi. Fahuwa haramun, maka negeri ini adalah negeri yang suci. Bihurmatillah, berdasarkan keterangan atau ketetapan dari Allah subhanahu wa ta'ala bahwa negeri ini adalah negeri yang suci. Tidak boleh dijadikan tempat berperang, tidak boleh dijadikan tempat perkelahian, tidak boleh dijadikan tempat ajang menumpahkan darah, sekalipun darah binatang. Tidak boleh. Tidak boleh. Ila yaumil qiyamah, di mana ketetapan tersebut senantiasa berlaku sampai nanti di hari kiamat, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, wa lam yaji fi khabarin sahihin an ma'sumin annal baita kana mabniyan qabla al-Khalili alaihi salam. Dan tidak ada sama sekali, tidak diriwayatkan sama sekali pada sebuah hadis yang benar-benar sahih yang datangnya di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa Baitullahil Haram Al-Ka'bah itu telah dibangun sebelum Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam. Tidak ada keterangan, tidak ada dalil sama sekali. Dalil bahwa Ka'bah itu sudah dibangun sebelum Nabi Ibrahim. Nah, ini enggak ada dalilnya. Tidak ada dalilnya. Jadi orang yang pertama kali mewujudkan atau membangun Baitullahil Haram adalah Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Sebelumnya tidak ada yang pernah membangunnya. Adapun dalil-dalil yang ada itu adalah khabarun ghairu sahih, khabar yang tidak sahih sanadnya. Wa man tamassaka fi hadza biqaulihi makanal bait falaysa binahirin wala zahirin. Barang siapa yang tetap berpegang dengan pendapat tersebut, pendapat bahwa sebelum Nabi Ibrahim ada seorang manusia yang telah membangunnya terlebih dahulu, barang siapa yang berpegang dengan pendapat ini, maka pendapat ini laisa binahirin wala zahirin, pendapat yang tidak jelas, tidak jelas sumbernya dari mana. Li'annal murad makanuhul muqaddar fi ilmillah, karena yang dimaukan dalam sebuah ayat makanal bait, wa idh bawwa'na li Ibrahim makanal bait, dan kami telah menyiapkan bagi Ibrahim alaihi salatu wasalam tempat Baitullahil Haram. Kata beliau, maksud dari ayat ini makanuhul muqaddar fi ilmillah, tempat yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, namun bentuk fisiknya belum ada, sudah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Al-mu'azzamu indal anbiya'i mawdi'uh, yaitu sebuah tempat yang sudah diagungkan oleh para nabi letaknya. Jadi para nabi, sebagian para nabi, kata Ibnu Katsir di sini, wallahu a'lam dari mana beliau menyandarkan pendapat ini. Kata Ibnu Katsir, tempatnya sebagian para nabi sudah tahu, dan tempat ini diagungkan, senantiasa diagungkan oleh para nabi, kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, min ladun Adam ila zamani Ibrahim, yaitu zamannya, semenjak zamannya Nabi Adam, tempat tersebut sudah sangat dihormati oleh para nabi, semenjak zamannya Nabi Adam sampai zamannya Nabi Ibrahim alaihi assalatu wassalam. Kemudian kemudian Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala menyebutkan sebuah kisah bahwasanya Nabi Adam alaihi salatu wassalam pernah menancapkan atau membangun pada posisi Ka'bah sekarang itu sebuah kubah. Demikian juga dalam kisah yang lainnya, para malaikat berkata kepada Adam, wahai Adam, kami telah bertawaf di tempat ini sebelum kamu. Nah, kisah-kisah yang lainnya, namun kata Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walakin kullu hadhihi, maksudnya kisah-kisah yang menyebutkan bahwa sebelum Nabi Ibrahim sudah ada orang yang pernah membangunnya. Kata Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala, walakin kullu hadhihi akhbarun an bani Israil. Seluruh kisah ini datangnya dari Bani Israil. Wa qad qarrarna, dan kami telah senantiasa mengingatkan, annaha, bahwasanya la tusaddaqu wa la tukadzdzabu. Kabar-kabar yang datangnya dari Bani Israil itu tidak perlu dibenarkan, tidak boleh pula untuk didustakan. Tidak boleh kita membenarkan secara sepihak, demikian juga kita tidak boleh mendustakannya. Nah, terus bagaimana? Ya sudah, enggak kita percayai juga tidak kita dustakan. Fala yuhtajju biha. Dan kabar-kabar dari Bani Israil tidak bisa dijadikan sebagai hujjah, sebagai sandaran dalil. Fa amma in raddaha al-haqqu fa huwa mardudah. Bahkan apabila kabar-kabar tersebut itu bertentangan dengan Alkitab maupun As-Sunnah, maka kabar-kabar dari Bani Israil tersebut itu ditolak, tidak dianggap. Wallahu ta'ala alam bisawab. Masih berbaris-baris, mungkin sekitar 3 lembar lagi, kisah tentang pembangunan Ka'bah yang disebutkan, yang digoreskan oleh Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu ta'ala. Namun apalah daya, ternyata waktu di studio Rasid sudah menunjukkan pukul 9 lebih 1 menit. Itu artinya saya harus pamit undur. Insyaallah akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Biiznillahi tabaraka wa ta'ala. Al-afu minkum, apabila ada salah mohon dibenarkan. Kami mewakili kru Rasid sangat mengharapkan kritik yang membangun, saran yang bijak dari antum semuanya. Wallahu ta'ala alam bisawab.